إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان عباد الله tidak terasa kita berada di hari-hari terakhir dari penghujung bulan Ramadan. Syahrun Karim, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amalan ibadah yang dikerjakan di dalamnya, bulan diturunkannya Al-Quran yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada suatu malam yang penuh dengan barakah, yang di malam tersebut kami menjelaskan segala perkara dengan hikmah. Dengan ini kami mengajak diri kami pribadi dan saudara-saudara sekalian untuk kita bersama-sama bermuhasabah, menghitung-hitung sudah sejauh mana athar atau pengaruh baik dari bulan Ramadan terhadap keimanan dan ketakwaan kita. Dari amalan-amalan yang kita telah lakukan di bulan Ramadan, sudah sejauh mana rasa solidaritas kita? Dari puasa yang kita kerjakan, kita mengerti tentang bagaimana rasa lapar, rasa haus, lemas yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu, rasa lapar dan musibah yang menimpa mereka. Sudah sejauh manakah hati ini tergerak untuk senantiasa mengikuti atau ikut merasakan kesedihan yang mereka alami? Maka dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala jalla rabbuna mensyariatkan atau memerintahkan kepada kita ibadah puasa, ibadah yang begitu mulia, yang dibaliknya ada suatu hikmah yang besar, tujuan yang agung. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, dengan suatu tujuan yang besar, dengan suatu hikmah yang agung, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Tidaklah ketakwaan, tidaklah keimanan itu digapai oleh seseorang hanya dengan satu amalan saja. Tetapi yang namanya keimanan dan ketakwaan itu diperoleh dengan mengerjakan amalan-amalan soleh, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangan-larangannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Al-Mutaqun. Di awal surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib, wa yuqimuna as-salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, itu adalah Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang al-muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara al-ghaib, mereka yang senantiasa menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan, mereka mensedekahkan sebagian dari apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Di dalam ayat ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan di antara sifat seorang yang bertakwa adalah senantiasa berinfak, bersedekah atas apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala rizkikan kepada mereka. Itulah sifat orang mukmin dengan sebenar-benarnya keimanan. Dia adalah seorang mukmin dengan keimanan yang benar, sebagaimana Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minun alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang apabila disebutkan nama Allah di sisinya, akan bergetar hati-hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan bertambah keimanan mereka, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mengerjakan atau yaitu orang-orang yang menegakkan salat, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu adalah sebenar-benarnya orang yang beriman. Atas mereka kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla Rabbuna, bagi mereka ampunan dan bagi mereka rizki yang mulia. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Berinfak, bersedekah, ini adalah ciri seorang yang bertakwa, ciri dari seorang yang beriman. Bukanlah timbangan kebaikan suatu infak atau sedekah dari banyaknya atau sedikitnya. Tetapi yang namanya infak atau sedekah itu adalah datang dari penghasilan yang halal, didasari oleh ikhlas, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah infak dan sedekah yang akan dikembangkan, yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin wala yaqbalullahu illa thayyiba. Barang siapa yang bersedekah walaupun dengan sebiji kurma, sebiji kurma yang dia hasilkan dari hasil yang halal, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan suatu hamba, seorang hamba, sedekah seorang hamba kecuali dari penghasilan yang halal, dari penghasilan yang baik. يتقبلها الله بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah hamba tadi. Allah akan mengembangkannya, Allah akan merawatnya sebagaimana salah seorang kalian merawat hewan ternak, hewan ternaknya. Hatta tasiru mithla jabal, sampai sebiji kurma tersebut berubah menjadi gunung yang besar, pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak dan bersedekah atas dasar keimanan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu wa atubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyika muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان حفظكم الله. فرمان الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Telah ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan hari akhir, bagi mereka yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah pedoman timbangan bagi kita semua dalam beramal ibadah. Di antara amalan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menambah semangat beliau untuk beribadah, bersedekah. Ketika di bulan Ramadan semakin bertambah kesungguhan beliau untuk berinfak, bersedekah pada bulan Ramadan, sebagaimana yang dituturkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam berbuat kebaikan. Bahkan kedermawanan beliau itu lebih ketika masuk di dalam bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, wa kana ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu min ar-rihil mursalah. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi dari angin yang berhembus. Anas ibn Malik, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah diminta untuk memberikan sesuatu kecuali beliau akan memberikannya. Masu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'tah. Masu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'tah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta atas dasar keislaman sesuatu apapun kecuali beliau akan memberikannya. Sampai datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya hewan ternak berupa domba sebanyak di antara dua lembah. Orang tersebut kembali kepada kaumnya. Dia berkata kepada kaumnya, ya kaum aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an ma la yakhshal faqah, fa inna muhammadan yu'ti ata'an ma la yakhshal faqar. Wahai kaumku, Masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia memberikan pemberian sebagaimana orang yang tidak takut fakir miskin, sebagaimana orang yang tidak takut jatuh miskin. Inilah uswah kita. Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah, ya umat Muhammadin, di manakah kedudukan kita? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ya ibadallah, ya umat Muhammad, di manakah kedudukan kita? Dengan perkataan masuk ila nabi sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'tah. Ya ibadallah, ya umat Muhammad, di manakah kedudukan kita? Dengan perkataan sahabat, inna Muhammadan yu'ti ata'an ma la yakhsha al-faqr. Ya ibadallah, ya umat Muhammad, pernahkah kita merasakan ketika kita sedang menyantap makanan yang ada di hadapan kita, bercucuran keringat kita untuk menghabiskan makanan yang ada di hadapan kita, sedangkan saudara kita di sebelah rumah kita bercucuran air mata mereka, bercucuran air mata mereka, karena mereka tidak mendapatkan makanan untuk anak-anak mereka. Ya ibadallah, ya umat Muhammad, di manakah posisi kita dengan keadaan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selama berapa bulan dapur beliau tidak pernah mengeluarkan asap. Ya ibadallah, ya umat Muhammad, di manakah kedudukan kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi istri-istri beliau satu persatu, bertanya hal indaki syai', apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Apa kata mereka? Wallahi alladhi ba'asaka bilhaq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, ma indana ilal ma. Mereka mengatakan, ma indana ilal ma, kami tidak mempunyai makanan kecuali air. Ya ibadallah, ya umat Muhammad, di manakah kedudukan kita dengan uswah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kefakiran, kesederhanaan tidak menghalangi beliau untuk melakukan amal ibadah. Ya ibadallah, ya umat Muhammad, anfiqu mimma razaqakumullah, berinfaklah atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa rezeki. Ya ibadallah, ya umat Muhammad, ittaqun nar walau bisyikat tamrah. Ittaqun nar walau bisyikat tamrah, takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan meninfakkan sebiji kurma di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Allahumma inna nas'aluka an naj'alana minal muttaqin wasabiqina bil khairat. Allahumma inna nas'aluka an naj'alana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqim salat.